jerit atiku iki. Sing bingung noto rasa ning ati, pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Tulung kowe ojo salah tempo, ojo mbok pikir aku ngeliyo. Kabeh iki kahanan raiso narus keka tresna. Jujur aku isih sayang wakah kelangan, mergo tresno wis tak patri neng jero ati. Nanging ngarep piye maneh, iki wis kahanan kudu pisahan. Jalukku kowe ojo nangis, mergo lungaku mungkin iki wis kinaris. Tutu penjalukku lungani sliramu, apa rasane pangapurane. Ora ono niatku nglarani atimu, rungokno aku senadyan aku sing kleru. Tak akoni pancen gedhe rasa tresnaku, yo mung kanggo awakmu cukup pisan iki. Kowe loro ati ora tak baleni anggon kuling larani. Tulung kowe ojo salah tompo, ojo mbok pikir aku ngeliyo. Kabeh iki kahanan raiso nerus kekan tresna. Jujur aku isih sayang wakah kelangan, mergo tresno wis tak pati neng jero ati. Nanging arep piye maneh, iki wis kahanan kudu pisahan. Jalukku kowe ojo nangis, mergo lungaku mungkin iki wis kinaris. Tutu penjalukku lungani sliramu, apa rasane pangapurane. Mung kependam rasa tresno, bebarengan ora bakal dadi nyata. Pengen langgang ya kuwi karepku, nanging wong tuaku ora setuju. Jujur aku isih sayang wakah kelangan, berkotresno wis tak pati neng jero ati. Nanging arep piye maneh, iki wis kahanan kudu pisahan. Jalukku kowe ojo nangis, mergo lungaku mungkin iki wis kinaris. Tutu penjalukku lungani sliramu, apa rasane ngapurane.